الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar Fi Dhaw'il Kitabi Was Sunnah, dan telah kita jelaskan sebagian dari pembahasan harta rampasan perang, bahwa termasuk di antara harta rampasan perang atau disebut ghanimah adalah harta yang bisa dipindahkan, seperti emas, perak, dan yang lainnya dari benda-benda. Demikian pula para tawanan dan juga tanah, yang masing-masing nanti akan diterangkan cara pembagiannya. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah, wa dhahaba jumhurul ulama ila anna al-ghanimata tuqassamu ala khamsati ashum. Telah berpendapat mayoritas para ulama bahwa al-ghanimah, harta rampasan perang tersebut, dibagi menjadi lima bahagian, lima saham, lima bahagian. As-sahmul awal, adapun saham yang pertama, sahmul imam, yaitu saham al-imam, saham bagi penguasa. Wa huwa khumusul ghanimati yukhrijuhu al-imam aw na'ibuhu, yaitu seperlima dari harta rampasan perang yang dikeluarkan oleh imam atau wakilnya, yang dikeluarkan oleh imam atau wakilnya, itu sebesar seperlima. Diarahkan kemana seperlima ini? Wa yuqassamu hadzal khumus ala ma bayyana Allahu fi qawlihi. Maka seperlima ini dibagi berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل. Ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, maka fa anna lillahi khumusahu walirrasul, maka dari ghanimah tersebut yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala seperlimanya, dan untuk rasul, dan untuk dzil qurba, kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa bani sabil, dan ibnu sabil. Jadi ini aturan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hendak membagi harta rampasan perang, dikeluarkan seperlima. Berarti yang tersisa 4/5 dari harta rampasan perang tersebut. Nah, 4/5 ini nanti dibagikan kepada al-muqatilun, orang-orang yang ikut serta dalam peperangan. Adapun yang 1/5 yang disebut sebagai saham al-imam, ini dibagi jadi 1/5 lagi. Jadi dari 1/5 tersebut dibagi menjadi 1/5 lagi. Yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anna lillahi khumsahu. Penyebutan lafaz Allah Azza wa Jal pertama kali, kata para ulama tafsir, ala sabili tabarruk. Ya. Tujuannya adalah mengambil barakah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan yang dimaksud di sini bahwa Allah berhak memiliki atau mendapatkan 1/5. Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan rezeki dari manusia. Milik Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata para ulama disebutkannya fa anna lillahi khumsahu, bahwa milik Allah Subhanahu wa ta'ala disandalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan syaraf mulianya harta tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkadang sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah tujuannya adalah untuk menunjukkan kemuliaan yang ada pada makhluk, seperti misalnya Baitullah, rumah Allah. Bukan yang dimaksud bahwa Allah Azza wa Jal memiliki rumah untuk tinggal, tidak. Namun dinisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min babi syaraf, untuk menunjukkan sesuatu yang mulia. Fa anna lillahi khumsahu walil rasul. Maka satu saham untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Untuk Allah dan rasulnya. Kemudian walidzil qurba. Ini yang kedua, kerabat. Yang ketiga al-yatama, anak yatim. Yang keempat al-masakin. Dan yang kelima ibnus sabil. Jadi 1/5 dari harta rampasan perang dibagi kepada 5 golongan ini. Fayuqassamu hadzal khums khamsata aqsamin. Maka 1/5 ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Allahu wa rasuluh. Allah dan rasulnya. Allah dan rasulnya. Maksudnya apa ini Allah dan rasulnya? Wa yakunu hadzal qismu fai'an yadkhulu fi baitil mal. Maka bagian ini, ya, bagian ini sebagai fai, harta yang dimasukkan ke dalam baitul mal. Dimasukkan ke dalam baitul mal. Yani baitul mal kas negara. Wa yunfaqu fi masalihil muslimin. Lalu diinfakkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, walladhi nafsi biyadih mali mimma afa Allah illa al-khumus. Wal khumus mardudun alaikum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada untukku dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berupa ghanimah. Tidak ada untukku dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berupa ghanimah kecuali 1/5. Dan 1/5 itu pun marjudun alaikum, kembali kepada kalian. Dikembalikan kepada kalian, yakni untuk kemaslahatan kaum muslimin. Faja'alahu sallallahu alaihi wa sallam li jami'il muslimin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, yani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjadikan harta tersebut yang 1/5 itu dikembalikan pada seluruh kaum muslimin untuk kemaslahatan mereka. Ada hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin, misalnya membangun jalan, ya, membuat jembatan atau apa saja untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dari 1/5 itu kembali kepada kaum muslimin. Jadi ini yang dimaksud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi penyebutan fa'anna lillahi khumusa wali rasul, untuk Allah dan Rasul ini satu. Ini satu saham. Dari 1/5, ini 1/5-nya lagi. Satu di antara 5 golongan. Dikemanakan ini untuk Allah dan Rasul? Untuk Baitul Mal. Yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang kedua, Zawil Qurba. Zawi Al-Qurba. Nah, disebutkan walidhil qurba, untuk kerabat. Siapa yang dimaksud kerabat? Wahum qarabatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum banu Hashim wa banu al-Muttalib. Dan mereka adalah banu Hashim dan banu al-Muttalib. Ini juga berhak mendapatkan saham dari 1/5 ghanimah. Diberikan kepada kerabat Rasulullah, Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Banu Hashim ini asalnya, dan disertakan pula Banu Muttalib. Sebab Rasul sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahidun. Bahwa Banu Hashim dan Banu Muttalib itu dihukumi sama. Mereka disamakan hukumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena Banu Hashim pada masa jahiliyah, Banu Muttalib pada masa jahiliyah yang juga selalu membantu Banu Hashim. Bahkan pada saat orang-orang kafir Quraisy, mereka memboikot kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, bersama Banu Hashim, maka Banu Muttalib juga ikut. Banu Muttalib, mereka bersama dengan Banu Hashim, mendukung Banu Hashim. Sehingga Nabi SAW menghukumi Banu Muttalib sama dengan Banu Hashim. Innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim dan Banu Muttalib itu sama. Satu hukumnya. Nah, adapun Banu Abdi Syams atau Banu Naufal, mereka tidak termasuk ke dalam kerabat, ke dalam kerabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa yuqassamu hadzal khumus bainahum hasab al hajah. Dan 1/5 ini diberikan kepada mereka, kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib, sesuai kebutuhan mereka. Sesuai kebutuhan. Nah, di sini timbul pertanyaan, mengapa dikhususkan kerabat Rasul alaihissalam? Mengapa mereka mendapatkan bagian dari harta rampasan perang? Terkhusus kerabat Rasulullah, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kata para ulama, disebabkan karena mereka, kerabat Rasul alaihi salatu wasalam, tidak dihalalkan bagi mereka sedekah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna la tahillu lana sadaqah. Tidak dihalalkan bagi kami sedekah. Beliau dan keluarga beliau alaihi salatu wasalam. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak mengganti yang lebih baik untuk mereka, yaitu dari harta rampasan perang. Karena mereka tidak mendapatkan sedekah dan tidak dihalalkan untuk memakan dari hasil sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mereka ghanimah, harta rampasan perang. Banu Hashim, demikian pula Banu Al-Muttalib. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berhujjah berdasarkan hadis yang kita sebutkan, innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid, bahwa mereka dari kalangan Banu Hashim dan Banu Muttalib secara khusus yang berhak mendapatkan saham dari ghanimah dan tidak kepada yang lainnya, meskipun dari kalangan Quraisy. Meskipun dari kalangan Quraisy atau dari keturunan Abdus Syams atau Naufal, namun kalau bukan dari keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib maka mereka tidak termasuk. Dan juga terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah hukum ini berlaku hingga sekarang. Misalnya kalau ada peperangan dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, apakah juga sampai sekarang ini berlaku sebagian dari 1/5 ghanimah tersebut diberikan pada kerabat Rasul alaihissalatu wassalam? Terjadi khilaf. Ada yang mengatakan bahwa ini hanya berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah maka tidak lagi berlaku hukum tersebut. Namun yang sahih yang dikuatkan oleh para ulama, Al-Baghawi rahimahullah juga dalam tafsirnya mengatakan bahwa dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah menguatkan bahwa kerabat Rasulullah Ahlul Bait tetap mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Itulah yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan setelahnya, mereka tetap memberikan hasil dari harta rampasan perang kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga hal itu berlaku hingga sekarang. Yang ketiga, al-yatama. Al-yatama jamak dari yatim. Wa huwa man mata abuhu qabla an yablugh, yaitu yang meninggal ayahnya sebelum dia mencapai usia balig. Siapa saja yang meninggal ayahnya sebelum mencapai usia balig maka dia disebut yatim. Dzakaran kana am unsa, apakah laki-laki atau wanita? Laki-laki atau wanita. Adapun yang telah mencapai usia balig tidak lagi disebut disebut sebagai anak yatim. Apalagi kalau sudah dewasa, sudah tua, sudah punya cucu, ini anak yatim, enggak lagi disebut anak yatim. Yang jelas orang sudah balig tidak disebut yatim. Yatim apabila dia belum mencapai usia balig. Wa ya'ummu dhalika al-ghani minhum wal faqir. Dan hal ini sifatnya umum, diberikan pada anak yatim. Apakah anak yatim tersebut kaya ataupun miskin? Kaya ataupun miskin, tetap diberikan kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan golongan al-yatama berhak mendapatkan saham dari al-ghanimah. Yang keempat, al-masakin, orang-orang miskin. Wa yadkhulu fihimul fuqara'u huna, dan juga termasuk di sini orang fakir. Karena miskin kalau disebutkan secara tersendiri maka termasuk di dalamnya fakir. Sebagaimana fakir disebutkan secara tersendiri juga termasuk di dalamnya miskin. Maka fakir miskin berhak mendapatkan 1/5 dari ghanimah. Yang kelima, ibnu sabil. وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل, yaitu seorang musafir yang terputus perjalanan, belum sampai ke tujuan dalam keadaan dia kehabisan bekal. فيعطى ما يبلغه او ما يبلغه الى مقصده, maka dia diberi sesuatu yang dapat menyampaikan dia ke tempat tujuannya, yang menyampaikan dia ke tempat tujuannya. Jadi ini ma'asyiral rahimakumullah, lima golongan dari 1/5. Ya, jadi 1/5 dari harta rampasan perang, 1/5 itu dibagikan lagi kepada 5 golongan yang telah kita sebutkan. Ya, baitul mal, kemudian dzaul qurba, kemudian yatama, masakin dan ibnu sabil. Wa amma baqi sihamil arba'atu akhmas. Adapun yang sisa, saham yang tersisa 4/5 dari harta rampasan perang, fatakunu likulli man syahidal waqa'ah, maka pembagiannya diberikan kepada yang menyaksikan peperangan, yang ikut serta dalam pertempuran. Minar rijalil balighin al ahrar al uqala, dibagikan kepada kaum lelaki yang balig, yang merdeka, yang berakal. Mimman ista'adda lil qitali, dari mereka yang telah bersiap untuk berperang. Sawa'an bashar al qitala aw lam yubashir, sama saja dalam hal ini apakah dia terjun langsung dalam peperangan atau tidak. Secara langsung dia bagian belakang sebagai konsumsi misalnya. Nah, namun dia siap untuk berperang, maka dia termasuk yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Qawiyan kana aw dha'ifa, apakah dia orang yang kuat atau yang lemah? Di qawli Umar radhiyallahu an, al-ghanimatu liman syahida al-waqa'ah. Berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu an, ghanimah, harta rampasan perang itu bagi yang menghadiri pertempuran. Nah, taib sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.